Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita sudah mulai belajar kita dengan Imam Ghazali, dengan nasihat-nasihat beliau dalam kitab Ayyuhal Walad-nya, yang kita sudah sampai kepada nasihat Imam Ghazali kepada murid beliau tentang pentingnya amal. Jangan sampai ada di antara kita yang hanya menuntut ilmu tapi tidak pernah rindu untuk mengamalkannya. Kita ingat waktu akan baca kitab ini di Habib Abdullah Baharun, beliau mengatakan, oh ini kitabnya orang besar nih. Ya, memang ini nasihatnya untuk santri yang sudah para jadi ustadz ini. Ini kan nasihatnya orang-orang yang sudah menuntut ilmu. Baik. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan murid beliau yang selanjutnya adalah untuk kita tentunya. Mendatangkan satu syair qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Syair dalam bahasa Persi. Syair dalam bahasa Persi yang membacanya pun kita susah. Harus ditalkin oleh lidah-lidah Persi sana. Tapi di situ ada terjemahannya. Laqilta al-farid li khamrin lam takun litasira nashwan idza lam tasrabi. Kalau seandainya ada orang bukan disuruh kita mabuk ya. Misalnya ada orang mungkin kita ganti dengan makanan. Biarpun kita punya makanan yang banyak, tapi kalau tidak pernah dimakan, maka tidak akan menjadikan tubuh itu sehat. Begitu juga kalau ada orang punya, misalnya minuman khamr, biarpun berdrim-drim, dia tidak akan bisa mabuk kecuali meminumnya. Artinya, apapun yang kita miliki, jika tidak kita manfaatkan, tidak ada pengaruhnya untuk kita. Begitu juga ilmu. Sebanyak apapun yang kita pelajari dari ilmu tersebut, jika kita tidak amalkan, setiap makanan yang kita kumpulkan tidak pernah kita makan, tidak akan membuat badan kita gemuk, tidak akan membuat badan kita bertenaga. Atau seperti, kalau ini kisahnya para pemabuk, ini hanya sekedar contoh, bukan berarti ini bicara tentang urusan orang mabuk. Biarpun punya minuman keras sebanyak apapun, jika tidak meminum, maka dia tidak akan mabuk. Walau qara'tal ilma, kata Imam Ghazali, kalau engkau membaca ilmu, mi'ata sanatin, 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan kau mengumpulkan 1000 kitab, untuk kau baca, kau fahami, kau hafal, la takunu musta'iddan, bukanlah kau tergolong orang yang siap li rahmatillahi, untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Illa, kecuali engkau mengamalkan apa yang kau baca, mengamalkan ilmu yang kau dapat. Jadi selagi engkau belum mengamalkan ilmunya, artinya engkau belum menyiapkan dirimu untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa'alaysa lil insani illa masya'a, tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang telah ia usahakan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, jika ada seseorang yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maksudnya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amalan solihan, hendaknya dia punya amal soleh. Hendaknya dia punya amal soleh. Jaza'an bima kanu yaksibun, yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kana lahum jannatul firdaus nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga firdaus tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, abadi di dalam surga-surga firdaus. La yabuna anha hiwala, dan begitu indah, nikmat, asyik di surga tersebut sehingga mereka pun tidak ingin digantikan dengan selainnya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata. Ini kisah. Jadi ada sekelompok orang nanti yang meninggalkan penerus-penerus. Adha'u sholata, yang mereka itu menyia-nyiakan sholat, tidak mau beramal baik. Wattaba'u syahawati, dan mengikuti hawa nafsunya. Fasafa yalqauna ghayya, maka mereka itu akan menemukan satu kerugian, penyesalan. Illa man taba, kecuali mereka yang bertobat. Wa amana, kemudian menguatkan imannya. Wa amila salihan, beramal soleh. Wa ulaika yadkhuluna al-jannata, mereka akan masuk surga Allah. Wa la yudlamuna syai'a, dan ia tidak akan didolimi sedikit apa, sedikit pun. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang amal. Pentingnya amal. Jangan sampai kita tidak punya amal. Memang kita masuk surga bukan karena amal kita, akan tapi karena rahmat Allah. Seperti riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakumul jannata amalukum, tidak akan memasukkan surga, tidak akan masukkan kepada kalian ke surga Allah amal-amal kalian. Itu memang betul, dan kita masuk surga memang karena rahmat Allah. Tapi bukan berarti amal tidak berguna, bukan amal tidak penting. Ini ayat-ayat yang amal. Surga adalah buah dari amal, jazaan, balasan. Wa ma taqulu fi hadzal hadits, kalau kau masih malas-malasan mengamalkan ilmumu, hanya pandai mengumpulkan ilmu, menghafal ilmu, mungkin bercerita kepada orang lain tentang ilmu, apa pendapatmu tentang hadis ini, apa komentarmu tentang hadis ini. Unyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 pilar. Islam dibangun di atas 5 pilar. Kalau kau ditinggal, kau hilangkan satu pilarnya, roboh. Dan apa pilar-pilar itu? Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pilar yang tidak bersyahadat, maka bukanlah dia adalah orang yang benar Islamnya. Wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, kemudian menjalankan sholat, menegakkan sholat. Yang tidak sholat, runtuhlah pilarnya dan runtuhlah bangunan Islamnya. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Yang tidak membayar zakat, meruntuhkan salah satu pilar Islam, dan artinya juga meruntuhkan Islam itu sendiri. Shaumi Ramadan, puasa Ramadan wa hajjil baiti, haji di Baitul Haramin man istata'a ilai sabila, bagi orang yang mampu untuk menuju Masjidil Haram. Nah, disebutkan syahadat yang pertama, kemudian kedua adalah zakat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu semua amal. Artinya pilar-pilar. Ini bukan urusan meyakini sholat wajib, bukan. Kalau meyakini sholat wajib, kalau yang tidak meyakini sholat wajib, bukan pilar Islam yang runtuh, sudah tidak punya iman sama sekali. Bukan sekedar runtuh, sudah hilang. Ini adalah masalah amal. Ada sholat di situ, ada puasa amal, ada bayar zakat amal, ada haji adalah amal. Wal imanu, lihat, iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lidahmu, bahwasanya engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu iman. Tapi tidak cukup iman saja. Wa tasdiqun bil janan, akan tapi harus hatimu ikrar dengan apa yang engkau ungkapkan. At-tasdiq ikrar, mempercayai dengan hatimu, bukan sekedar kalimat terucap dengan lidah, akan tapi at-tasdiq, berikrar bil janan dengan hati, meyakini dengan hati. Wa amalun bil arkan, kalian punya perbuatan buah dari keyakinan di dalam hatimu, perbuatan dengan anggota tubuh yang dikontrol oleh hatimu, yang dipandu oleh hatimu. Wa dalilul a'mali akthar min ay yukhsa. Wa dalilul a'mali akthar min ay yukhsa. Hujjah-hujjah tentang pentingnya amal itu banyak, lebih banyak daripada untuk bisa dihitung. Teramat banyak. Wa ingkana, dan memang betul. Ingkana. Wa ingkana, dan jika memang al-abdu, seorang hamba itu, ya belul jannah, maksudnya benar seorang hamba tidak akan sampai kepada surga kecuali dengan bifadlillah. Wa ingkana yab'al abdu yablul jannata bifadlillah, dan memang betul. Sungguhnya seorang hamba itu akan sampai kepada surga dengan karunia Allah, wa karmihi, dan kemurahan Allah. Lakin akan tetapi, semuanya itu engkau akan mendapatkan karunia Allah. Artinya, benar engkau masuk surga dengan karunia Allah dan kemurahan Allah. Akan tapi, kemurahan dan karunia Allah itu akan engkau dapat setelah ba'da'an yasta'idda bita'atihi, setelah seorang hamba itu telah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan karunia Allah, yaitu dengan cara taat kepada Allah. Jadi rahmat akan diberikan kepada kalian, tapi kalian harus siap dulu dong. Bagaimana siap persiapan seorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah, kemurahan Allah? Yaitu menyiapkan dirinya dengan beramal, dengan taat, wa ibadati, dan beribadah. Li anna rahmatullahi qaribum minal muhsinin, sebab yang namanya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senang berbuat baik. Jadi mendekatlah kau dengan rahmat Allah, agar Allah mencurahkan kepada kalian rahmat Allah. Walukila aidon, mungkin ada yang berkata, jika dikatakan ya buluhu bimajaratil iman, akan sampai kepada karunia Allah dan kemurahan Allah, akan sampai cukup dengan iman. Jika ada yang berkata bahwasanya seorang hamba akan sampai kepada Allah, kepada karunia Allah, mendapatkan nikmat Allah cukup dengan iman, dijawab ini oleh Imam Ghazali. Lakin mata yabluh, tapi kapan seseorang itu sampai dengan imannya? Seseorang akan sampai dengan imannya kepada karunia Allah cukup dengan keimanan, akan tapi kapan sampai? Tidak cukup punya keyakinan bahwasanya aku punya sayap, lalu berkeyakinan dengan sayapku aku akan bisa terbang kemana-mana. Enggak akan sampai jika engkau tidak mengepakkan sayapmu. Enggak akan, saya keyakinan. Aku punya mobil. Yakin aku punya mobil. Benar, yakin. Tapi kalau enggak di starter lalu diinjek gasnya untuk maju, enggak akan menuju. Yakin, yakin. Dengan iman. Tapi tidak punya amal seperti burung yang punya sayap. Tidak pernah mengepakkan sayapnya, tidak akan sampai kepada tujuan. Kapan seseorang itu sampai dengan imannya kepada karunia Allah? Wa kam min aqabatin ka'udin yaqta'uha ila ayyasil. Tangga-tangga. Lihat, yang harus tangga-tangga yang terjal. Ka'ud itu adalah yang terjal. Tangga-tangga yang terjal yang sulit untuk dilewati. Yaqta'uha yang ia lewati. Kam alangkah banyaknya tangga-tangga yang harus ia lewati ila yasil untuk sampai. Jadi setelah iman ada yang lainnya. Jangan kau berkata dengan iman saja. Tidak. Setelah itu ada tangga-tangga yang harus engkau lewati dan tangga itu terjal. Sampai kau ke sana nanti setelah engkau punya iman. Lalu kau lewati itu semuanya. Wa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Dan memang awal langkah kaki kita menuju karunia Allah harus melewati tangga yang namanya tangga iman. Melalui tangga iman. Wa annahu akan tapi sesungguhnya hal yaslamu min salbil iman. Apakah seseorang itu telah yakin kalau dia aman dari tercabutnya iman? Siapa yang menjamin imanmu akan terus? Jika engkau tidak berusaha untuk menjaga keimananmu, sehingga ada jaminan benar dengan imanmu kau akan sampai ke sana tuh. Akan tetapi perjalananmu membawa iman ini loh. Siapa yang bisa menjamin jika di dalam perjalananmu kau tidak akan kehilangan imanmu? Apakah engkau lebih hebat dari Imam Ali bin Abi Thalib? Yang iman beliau adalah sudah sampai puncak keimanan yang luar biasa sampai beliau berkata, laku sifat anil kita umasdat tu yakina. Kalau seandainya tabir itu disingkap, di saya tidak akan tambah imanku. Bagaimana Imam Ali? Imam Ali itu seandainya surga dan neraka ditampakkan, dibuka, hei itulah Ali, surga itu neraka, sudah enggak tambah lagi imannya. Kenapa? Biarpun tidak melihat dengan matanya, tapi mata hatinya sudah melihat seperti melihat dengan mata beliau. Pun demikian Imam Ali adalah orang yang sangat takut jika iman itu dicabut, sehingga beliau sangat berhati-hati. Dan melanggar Allah adalah termasuk sebab dicabutnya iman. Mati su'ul khatimah. Sampai Imam Ali yang sangat tahu begitu besarnya pahalanya orang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu pangkat yang sangat tinggi. Orang mati syahid pangkat yang sangat tinggi. Tapi Imam Ali pernah berkata, saat beliau dalam keadaan sakit, ada pintu kamar, ada pintu rumah. Dan kamar Imam Ali dengan pintu rumah tidak jauh karena Imam Ali bukan rumahnya gedong, rumah megah seperti orang zaman sekarang. Antara pintu rumah dengan pintu kamar perlu berjalan, melewati ruang tamu dan seterusnya. Sangat dekat. Antara pintu kamar dan pintu rumah, Imam Ali berkata, jika aku memilih, jika aku ditawarkan kepadaku untuk mati di pintu kamarku, Imam Ali di dalam kamar, pintu kamarku dalam keadaan Islam saja, atau harus berjalan lagi sampai pintu depan sana dalam keadaan mati syahid, di saya aku milih jaminan mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Aku tidak bisa menjamin di saat aku menjalani perjalanan dari pintu kamarku menuju pintu rumahku itu, aku tidak bisa menjamin imanku masih ada. Kalau seandainya ada jaminan aku mati dalam keadaan Islam saja sudah cukup, mati iman ini saja cukup, biarpun tidak mati syahid. Jadi perjalanan sedikit saja Imam Ali khawatir di saat itu akan dicabut imannya. Bagaimana kita mengentengkin yang penting mati dalam keadaan iman, Islam. Itu mengentengkan. Orang harus waspada takut. Makanya para kekasih-kekasih Allah takut dicabut imannya. Sehingga paling takut melakukan kemaksiatan. Ia kepleset dalam maksiat, tapi seketika itu juga diakhiri kemaksiatan itu. Kemudian, waqala al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri bercerita, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, menyeru kepada hambanya, li'ibadihi, kepada hambanya, yawmal qiyamati, di hari kiamat, udkhulu ya ibadi, udkhulu ya ibadi al jannata, wahai hambaku, masuklah kalian kepada surga, birahmati, dengan rahmatku, ini lu rahmatku, itu surga, ini rahmatku. Jadi Allah mempersilahkan hambanya untuk masuk surga untuk mengambil rahmat Allah, alangkah enaknya. Tapi apa? Iktasimuha bi a'malikum, tapi ambil rahmatku yang sudah aku siapkan di surga dengan amalmu. Lah kau tidak punya amal, enggak dapat bagian nanti. Iktasimuha bi a'malikum. Ini nasihat ya Imam Ghazali untuk ulama, nasihatnya. Yang sudah menuntut ilmu bertahun-tahun itu. Sudah banyak menghafal ilmu itu. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyuhal walad, wahai anakku. Malam ta'mal lam tajidil ajro. Kalau engkau tidak berusaha untuk beramal, engkau tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau tidak rindu kemuliaan, tidak rindu pahala, pemberian dan karunia dari Allah? Kalau engkau mengaku cinta Allah, alangkah besar harapannya, harapannya orang yang mencintai kepada zat yang dicintai. Karunia yang merupakan bukti cinta. Karunia yang merupakan balasan daripada cintanya. Senang, tentu sangat senang. Suami istri pun begitu. Saat melakukan sesuatu, ingin penghargaan dari pasangannya, yang makna penghargaan bukan penghargaan diberi materi, akan tapi penghargaan yang sesuai dengan nilai cinta itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha kasih, ingin membalas kepada hambanya yang mencintainya dengan mengungkapkan kecintaan kepada Allah dengan amal, maka Allah pun akan memberi balasan melebihi daripada yang kita lakukan. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Hukia diceritakan anna rajulan min bani Israel. Abadallah beribadah kepada Allah Ta'ala 70 sanatan 70 tahun. Fa'aradallahu Ta'ala ayyajruahu alal malaikati. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan hambanya tersebut kepada malaikatnya. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada orang tersebut malaikat. Yukhbiruhu, untuk memberitahu. Annahu, sesungguhnya ma'atil kal ibadati, dengan ibadah yang dilakukan selama 70 tahun, layaliku bihi, tidak layak bagi orang tersebut tuhulul jannati, untuk masuk surga. Hamba Allah beribadah 70 tahun, diberitahu oleh malaikat bahwasanya amal yang dilakukan selama 70 tahun, dengan amal itu engkau masih belum pantas untuk masuk surga. Falamma balaghahu, setelah sampai berita tersebut dari malaikat, qala al-'abidu, berkatalah orang yang ahli ibadah tersebut, nahnu khuliqna li'ibadati, kami ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami diciptakan oleh Allah untuk beribadah wahai malaikat, wa yanbaghi lana, maka sangat pantas buat kami, an-na'budahu, untuk menyembah Allah. Tidak usah berpikir yang lain-lain. Ini jawaban cerdas dari seorang hamba. Falam raja'al malaku, tatkala kembali malaikat itu, setelah malaikat menyampaikan kepada hamba yang ahli ibadah tersebut pergi, qala, hamba tersebut mengadu kepada Allah, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih tahu apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. engkau lebih tahu daripada aku. Hanya aku menjawab dengan keyakinan yang ada pada aku bahwa aku beribadah ini adalah memang karena aku seorang hamba dan kewajiban seorang hamba adalah beribadah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lama raja'al malaku qala, malaikat tersebut yang kembali kepada Allah. Malaikat tersebut kembali kepada Allah dan menyampaikan, setelah nguji malaikat tersebut, maksudnya Allah ingin menampakkan ada hambanya yang hebat dahsyat di bumi, beribadah hanya karena Allah, bukan karena mengharap surga dan seterusnya. Maka setelah malaikat itu menyampaikan kepada hamba tersebut, jawabannya begitu. Tugasku beribadah. Selesai. Kembalilah malaikat kepada Allah. Kemudian sampai kepada Allah bertanya, ya Allah, engkau lebih tahu tentang apa yang dikatakan oleh hambamu. Lalu Allah menjawab, idan, kalau begitu kamu sudah tahu ya. Wa hambaku tersebut lam yu'rid an ibadatina, tidak pernah berpaling dari beribadah kepadaku. Ia tidak pernah berpaling dari beribadah kepadaku. Wa nahnu ma'al karami, aku adalah zat yang dengan kemurahan. Aku adalah zat yang maha pemurah. La nu'rid anhu, lebih pantas untuk tidak berpaling kepadanya. La nu'rid anhu, tidak pantas untuk meninggalkan hamba tersebut. La nu'rid anhu, tidak akan membiarkan hamba tersebut. Isyhadu, ketahuilah saksi. Engkau menjadi saksikan wahai malaikatku. Ya malaikati wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni hamba tersebut. Dan hendaknya seperti itu wahai anak-anakku, itu Imam Ghazali nasihati. Ibadahmu betul-betul kamu sadari kalau kamu ini hamba Allah. Dan juga dijelaskan dalam dunia tasawuf, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, termasuk Imam Ghazali juga di dalam kitab Minhajil Abidinnya, tentang bagaimana engkau beribadah. Hendaknya yang kau pertajam adalah kesadaranmu kalau engkau adalah hamba Allah. Sehingga semakin tinggi kesadaranmu kalau engkau adalah hamba Allah, semakin tinggi pangkatmu. Semakin tinggi kesadaranmu kalau engkau adalah hamba Allah, semakin tinggi pangkatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana layaknya seorang hamba? Hamba dan hamba. Mau diapain saja akan ngikut. Diperintah apa saja akan mau karena dia sadar kalau dirinya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmumu itu untuk menyadari agar tumbuh kesadaranmu kalau engkau adalah hamba Allah. Ilmu akidah. Lihat untuk meyakinkan, menambah yakin bahwasanya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakanmu. Engkau adalah makhluk, engkau adalah ciptaan Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Makanya sesuai dengan kadar kesadaran dan keyakinan inilah akan membentuk dirimu, menghantarkan dirimu untuk berbuat sesuai dengan titah, petunjuk, permintaan dari yang menciptakanmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum, pikir-pikir, mikir wahai anakku, berapa tahun kamu mondok, berapa tahun kamu ngaji, kau pikir saat ini apa yang tambah dari amalmu. Bukan malah mengentengin dia. Imam Ghazali ingatkan. Banyak orang semakin lama mondok, semakin ngentengin syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencoba mengamalkan. Ngentengin keharuman. Barang mungkin juga alasannya karena dosa kecil. Apa itu? Hasibu anfusakum. Evaluasi dong. Koreksi dirimu sendiri. Qabla an tuhasabu. Hasibu, kau hitung-hitung. Termasuk kamu ini rugi atau untung nanti kalau kamu mati. Kamu hitung sekarang. Sebelum datangnya hari perhitungan nanti. Kau timbang sekarang ini. Berapa banyak amalmu. Dan berapa banyak dosamu. Bagaimana persiapanmu menghadap kepada Allah. Harus ada. Ini adalah muhasabah. Jangan sampai orang menduga dia punya bekal, tak taunya tidak ada bekal. Ini adalah bagi orang yang sadar. Jika engkau ingin melakukan perjalanan jauh, kau harus punya persiapan. Hitung kembali bekalmu. Kau berapa lama akan tinggal di sana? Jika engkau dalam bepergian, cukup bawa duit 300 ribu. Kalau seminggu mungkin cukup. 2 minggu harus tambah. Dan sekarang kalau kalian akan pergi ke akhirat yang tidak akan kembali lagi, dan di sana pada masa yang sangat panjang, dan bekalmu apa ini? Kamu sudah sadar atau belum? Itu kata Imam Ghazali. Tidak cukup kau nuntut ilmu, menghafal, berdiri menghafalnya takut ngantuk. Dan hebat jago di kelasnya. Ini ternyata kau hanya menghafal saja, enggak berguna itu semua. Amal, hitung-hitung amalmu. Jangan sampai nanti di saat dicabut nyawamu, engkau rugi. Tidak punya bekal. Yang ada hanya justru yang membebani dirimu. Maksiatan yang terus bertambah dan bertambah. Qabla an tuhasabu, sebelum kau masuk hari perhitungan nanti. Wazinu a'malakum, timbang amalmu. Berapa banyak amal yang sudah kau lakukan? Dan memang perlu kita mengoreksi diri kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah taala, Bidayatul Hidayati. Ini kelas pemula. Calon-calon ahli ibadah. Bidayah hidayah, pemula untuk mendapatkan hidayah nanti. Imam Ghazali suruh menghitung anak-anak, berapa sih umurmu? Dan berapa waktu kau tidur? Kalau seandainya umurmu 60 tahun, berapa jam kau tidur? Potong masa kecilmu. Yang tidak berguna hanya untuk main. Anggap saja dari 60, anggap 70 tahun umurmu panjang, 70 tahun. Imam Ghazali ngajak berpikir. 70 tahun umurmu. Kepotong 10 tahun jadi 60 tahun. Sekarang berapa lama kau tidur? Dalam setiap hari. 8 jam atau 6 jam? Baik. Kalau 6 jam kalian tidur dalam sehari, berarti itu seperempat. Seperempat hari kau tidur. Seperempat hari kau tidur. Kalau 60 tahun, ambil seperempatnya berapa? 15 tahun kau tidur. Berarti 15 tahun tidak masuk hitungan, enggak berguna. Jadi 15 tahun murni tidur. Kemudian setelah 15 tahun murni tidur, mainmu berapa tahun? Mainmu berapa tahun? Istekmu berapa tahun? Terus mana untuk Tuhanmu, untuk Allah? Mana untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah untuk bahan evaluasi. Zinu a'malakum, timbang amalmu. Menimbang amal maknanya mengoreksi kembali, tengok kembali amal-amal. Kebaikan yang aku lakukan dalam sehari itu. Sehingga dia sampai sadar bahasanya, iya ya benar, ngapain setiap hari aku nongkrong di sana. Setiap hari 1 jam di situ. Langganan habis makan, ke pojok tempat, bengong. 1/2 jam, 1 jam, setiap sore. Setiap malam menjelang tidur. Ada sebagian orang setiap malam habis makan malam nongkrong di ruang depan. Bukan zikir, bukan ibadah. Kalau zikir ada nilainya. Hanya ngurus. Mungkin tambah kemaksiatan yang lain, gunjing orang atau yang lainnya. Setiap hari rutin itu. Sadar atau tidak kau? Kayak itu. Wa qala aliyun qabla an tuzanu, sebelum amalmu itu ditimbang. Sekarang kau timbang di dunia ini. Agar jika kurang segera kau tambah. Agar amal baikmu bisa lebih berat daripada amal jelekmu. Timbang sekarang. Sebelum kau dikagetkan dengan mizan timbangan Allah nanti yang gak ada lagi saat itu. Upaya untuk bisa menambah. Sudah selesai. Gak ada lagi tambahan. Waqala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Berkatalah Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Man dhanna annahu bidunil jahdi. Man dhanna, barang siapa yang megah. Bidunil jahdi, tanpa susah payah, yasilu, dia akan sampai, fahuwa mutamannin, maka dia angan-angan. Apapun, itu orang khayal. Mungkin gambar contoh yang paling dekat adalah orang lapar. Jika ada orang, sosok orang itu lapar. Di hadapannya Masya Allah ada sate, ada bakso, ada macam-macam. Ada makanan. Tapi dia tidak mau bersusah payah untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat tersebut. Atau tidak mau menggerakkan tangannya. Makanya kalau dia mengatakan bisa sampai aku akan cukup kenyang. Itu orang khayal. Bahkan mungkin orang mengatakan orang gila itu. Coba ada nanti, duhur nanti, yang apa maghrib nanti. Ada yang ngomong, apain kamu tidak ngambil? Saya cukup dengan keyakinan kalau Allah memberikan, menjadikan aku kenyang, aku kenyang. Coba ada nanti maghrib, pengen tahu. Nah, gak ada ya? Gak ada. Harus usaha, mau tidak mau. Kalau engkau tidak mau menggerakkan tanganmu untuk mengambil nasi, ya kayak anak-anak kemarin kehabisan, telat nunggu. Atau mungkin malah gak dapat. Lewat tawakal. Nah. Tawakal tidak seperti itu. Apalagi urusan akhirat ini, ibadah. Jangan tawakal urusan akhirat. Tawakal nanti di akhirat, insya Allah. Saya di akhirat tawakal. Tawakal di akhirat. Tawakal itu adalah untuk memetik buah dari apa yang kau lakukan waktu di dunia. Mandonna barang siapa yang menduga annahu bidunil jahdi. Wa mandonna barang siapa yang menduga annahu sesungguhnya. Bibadlil jahdi. Dengan mengerahkan cerih payah. Yasilu akan sampai fawwa mustaghnin. Istaghna merasa cukup. Fahuwa mustaghnin, dia merasa cukup, tidak butuh, mendapatkan. Harus begitu. Maka dia akan dapat nanti. Dan kelihatannya kalau urusan makan itu paling cerdas dengan perkataan Imam Adi ini. Kalau kamu tidak melangkah ke sana enggak dapat makan, betul enggak? Sudah begitu. Tapi urusan akhir itu karena itu sebenarnya hanya bekal 4 jam saja. Sebab nanti jam malam sudah suruh sahur lagi. Bagaimana dengan bekal panjang ini kok gak cerdas-cerdas sini kata Imam Ghazali. Kalau bekal pendek ini wah ini untuk bertahan 4 jam nih. Nanti ada siang makan siang, ada makan malam dan seterusnya. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala berkata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Tidak ada keterangan apakah Imam Ali, Imam Hasan bin Ali. Talabul jannati bila amalin dhambun minad dhunub. Kalau orang mencari surga enggak pakai amal, itu termasuk kesalahan. Kesalahan. Dhambun minad dhunub. Dan kesalahan ini kesalahan batin itu. Sebetulnya yang rusak itu keyakinanmu itu. Yang rusak keyakinanmu. Baik. Jadi kalau ada orang mengharap surga tapi enggak mau beramal, maka ini telah melakukan dosa, melakukan satu kesalahan. Yang salah keyakinanmu bisa, yang salah keyakinanmu akan surga. Mungkin kamu kurang yakin tentang surga, sehingga kamu tidak rindu surga. Dan hilang rusaknya keyakinan ini kan termasuk dosa yang paling dahsyat. Jangan kalah dengan orang yang bekerja setiap hari di pabrik, berangkat jam 6, pulang jam 4 sore. Rutin setiap hari itu. Terprogram sampai jalan itu penuh di sebuah perusahaan di Jawa Timur itu. Ribuan orang setiap hari itu. Ajib. Enggak pakai kentongan ditabuh tong-tong-tong berangkat. Itu sudah merencanakan sendiri. Karena apa? Ada dugaan di akhir bulan nanti bakal diberi. Padahal yang beri adalah manusia yang bisa saja berbohong atau bangkrut pada suatu ketika. Dan alangkah banyaknya sekarang ini perusahaan bangkrut, karyawannya tidak terbayar. Ya, Pak. Kenapa pandai? Tapi urusan akhirat yang ketahuilah di saat itu kalau sudah orang tidak punya bekal, ya tidak punya bekal. Maka ini termasuk kesalahan. Kesalahan dhambun minad dhunub itu termasuk dosa dari dosa-dosa yang kau lakukan Dan lebih parah lagi itu dengan hatimu. Dengan hatimu. Sebab orang rindu tuh ngerti kaidahnya orang rindu tuh kayak apa sih. Kaidahnya orang berharap tuh kayak apa. Ya kayak tadi, dia punya anak 4. Punya kerjaan satu-satunya. Dia akan bekerja setiap hari. Adalah hanya untuk mendapatkan bekal untuk makan anaknya di dunia ini. Bekerja. Tapi ternyata gak mau bekerja. Wah, ini rusak ini hatinya. Waqala. Dan berkata juga, alamatul hakikati. Alamat. Orang sampai kepada hakikat. Ada orang bicara tentang hakikah. Sudahlah, kita lupakan hakikah yang sering dibahas oleh pakar tasawuf. Yang sebetulnya memang itu dibahas bukan untuk diceritakan di kalangan murid-muridnya, akan tetapi ada istilah tariqah, syariat dan hakikah. Syariat, tariqah dan hakikat itu dibahas untuk evaluasi diri. Kamu sampai bab mana sekarang ini? Saya sampai bab syariat. Taib, tekuni syariatmu. Mumpung kamu masih di wilayah itu. Baru kemudian kau melangkah bab tariqah, mujahadah. Lah orang mujahadah kalau enggak pakai syariat, enggak pakai ilmu, ngaco itu. Puasa terus. Istrinya ditinggal, anaknya ini kan orang tariqahnya enggak benar tuh. Sampai kepada hakikat, sehingga yang namanya hakikat itu seperti pondasi. Ada syariat, tariqah, hakikat, satu kesatuan. Jadi gak ada seperti yang selama ini sering gembar-gembor, saya sudah sampai tarekat. Lalu pondasinya dihilangkan, hancur, runtuh. Itu kebodohan. Ada orang kalau sudah sampai hakikat, saya itu sudah sampai hakikat. Oh, terus kalau sampai hakikat, gak sholat. Sholat itu amal dohir, itu adalah pondasi, itu syariat. Baru dengan sholat, engkau sampai kepada Allah. Ini hakikat itu apa ini? Hakikat itu bukan tidak beramal, bukan tidak peduli dengan syariat tadi, bukan. Tapi tarkul mulahadu, tarku mulahadatil amali. Jadi dia beramal, sudah tidak mikir dia tentang buahnya nanti kayak apa. Penting saya beramal sampai kepada hakikat. Kesadaran, puncak kesadaran kalau aku adalah hamba Allah. Saya tidak beramal. Lihat, kalau orang sudah sampai derajat hakikat, amalnya tidak bisa dikira-kira. Wah, lihat hakikat, malas sholat. Mabuk katanya, bahwa saya sampai hakikat. Hakikat iblis. Hakikatnya syaitan. Tidak ada itu. Judul sampai derajat hakikat Imam Hasan bin Ali. Hakikat. Bagaimana sholatnya 500 rakaat semalam. Sangat takut kepada maksiat. Karena sampai kepada hakikat. Pondasi syariatnya tidak akan ditinggal. Karena dia ngerti. Hakikat aku sampai kepada ketinggian ini karena pondasiku kuat. Mujahadahku kuat. Tarekahku kuat. Hah? Dan dia akan bertahan. Kalau di bawah ini tetap dijaga. Tata dia kroposi, sholat malesnya. Hancur, runtuhlah, gak sampai kepada hakikat. Lihat ini ada, tasawuf-tasawuf palsu. Guru-guru tasawuf palsu yang bicara hakikat. Setiap malam santrinya diajak bicara tentang syariah, tarekat, hakikat. Sampai jam 3 malam. Gak tahajudan. Mau kemana dia? Jadi sampai kepada hakikat itu sudah gak pernah melihat terus ke atas yang dilihat. Enggak pernah ngelihat amal. Amalku sudah banyak atau ini. Enggak lihat terus dia. Menambah ke amal-amal terus dengan amal dia nyampe lagi, semakin tinggi. Sampai kepada rahmat Allah yang sesungguhnya yang dikatakan dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Qaribun minal muhsinin. Allah dekat dengan hamba-hamba yang berbuat baik. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Orang sampai hakikat bukan meninggalkan amal. Akan tapi tidak lagi ngitung-ngitung amalnya. Maksudnya tidak lagi menjadi orang yang ujub berbangga dengan amalnya. Bahkan terus nambah. Terus nambah-nambah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Al-kaisu. Al-kaisu orang cerdas. Mendana nafsahu, yang selalu mencermati dirinya, memperhatikan, koreksi, tahu kebutuhannya, itu orang cerdas. Orang cerdas itu yang tahu kebutuhannya. Kalau tidak tahu kebutuhannya, ini orang cerdas tahu kebutuhannya, sehingga karena dia tahu kebutuhannya, berbekal untuk kebutuhannya. Dan kebutuhan yang sesungguhnya apa? Kebutuhan yang sesungguhnya adalah dalam jangka yang hidup yang panjang. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian berbuat untuk setelah kematian, karena dia tahu setelah kematian itulah waktu yang sangat panjang. Membatasi hawa nafsunya untuk tidak diumbar, karena dia tahu sebab ada nanti balasannya di akhirat nanti. Dia berpikir, beramal untuk setelah kematian nanti. Itu nasihat Imam Ghazali untuk murid beliau. Yang sudah jelas waktu itu muridnya adalah murid seorang alim. Muridnya imam. Wal ahmaku. Dan orang dungu. Wal ahmaku, orang dungu adalah manittaba'a, barang siapa yang mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak diperangi, tidak dikekang. Mendana nafsu tidak mengekang, tidak memerangi hawa nafsu. Sebab orang menuruti hawa nafsunya itu tidak tahu kebutuhan yang sesungguhnya. Sebab lihat, kebutuhan kita tidak sesaat. Sehingga makan sendiri ada aturannya agar tidak menjadi penyakit di belakang hari. Kalau ada orang minum minuman keras atau obat-obatan dan seterusnya, dia hanya cari senang sesaat, tidak ngerti tentang kebutuhan dirinya. Sehingga tidak menahan hawa nafsunya untuk kehidupan yang panjang di dunia itu padahal. Alangkah banyaknya orang yang mengkonsumsi satu obat sampai fisiknya rusak. Di dunia saja rusak. Hal itu orang cerdas cari senang sesaat. Lupa kebahagiaan jangka panjang. Dan yang meyakini adanya akhirat nanti, lihat, tentu dia akan mengekang hawa nafsunya dari mengumbar hawa nafsu yang bakal menjadikan dia bangkrut nanti di akhirat. Dan orang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya, dan berangan-angan kepada Allah, ya Allah, aku ingin surga firdausmu, ya Allah. Puasamu mana? Salatmu mana? Ya Allah, aku ingin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Itu kan doamu. Tapi usahamu mana? Sama seseorang di dalam kamar selalu berdoa, ya Allah, aku ingin sate. Enggak pernah keluar kamar, enggak beli, enggak masak. Siapa yang mau ngirim sate? Penting usaha itu. Dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal. Ayuhal walad, hei anakku. Kam min layalin, alangkah banyaknya malam-malam. Ahyaitaha, yang kau hidupkan malam-malammu. Bitikraril ilmi, dan mengulang ilmumu. Menghafal, ada kan? Masih ingat berapa waktu? Ada malam-malam yang kau gunakan, kau hidupkan malam untuk lembur, untuk membaca, menghafal. Mutala'atil kutubi, membaca kitab-kitab. Ingat tak? Ini Imam Ghazali untuk muridnya yang jago belajar ini. Masih ingat tak kau menghafal Qur'anmu, menghafal hadis? Wahram ta'ala nafsikan naum, sampai kau berusaha untuk tidak tidur malam. Kau batasi tidur malam. Menuntut ilmu, kau batasi tidur malam. La alamu, aku tidak tahu nak. Maka dal ba'itsu fihi, apa yang menjadikan kau seperti itu? Motivasimu itu apa? Yang menjadikan kau bangun malam menghafal itu apa kira-kira yang terlintas di dalam benakmu? Pendorongmu itu apa? In kana, jika pendorongmu itu, al ba'itsnya itu adalah nail ardil dunya, untuk mendapatkan dunia, wajad bakhutamiha, untuk mendapatkan kekayaan dunia, wa tahsili manasibih, untuk mendapatkan pangkat di dunia, wal mubahat 'alal aqran, wa tahsila manasibih, untuk mendapatkan pangkat di dunia dengan ilmumu, atul mubahat, atau kau ingin mubaha, berbangga-banggaan, 'alal aqran, di antara kawan-kawanmu, biar dibilang, oh paling hebat, paling cerdas, paling pintar, jago bahsul masail, jago bicara tentang tasawuf, bicara, wah hanya pengen disebut sebagai orang hebat saja di dunia. Lalu dibesarkan, dibanggakan, Di kalangan kawan-kawan, wal amthal, amthal akran, ada orang sepadanmu. Fawailun laka, celaka bagimu wahai anakku. Kata Imam Ghazali. Celakalah bagimu. Thumma wailun lak. Kemudian celakalah bagimu. Ingat, celaka. Meleknya sudah capek, tidak mendapatkan apa-apa. Dan coba kita renungi diri kita. Jangan hanya kita mendengar nasihatnya orang untuk orang, tapi jadikan nasihatnya orang untuk orang sekaligus untuk kita. Ini Imam Ghazali menasihati murid beliau. Wa in kana qasduka. Jika ternyata tujuanmu fihi di dalam menghidupkan malam-malammu dengan ibadah, dengan menuntut ilmu tadi. Jika tujuanmu itu adalah ihya asyariatin nabi, untuk menghidupkan syariat nabi. Yang kebayang adalah syariat nabi agar bisa masuk ke rumah-rumah, agar bisa masuk ke kampung-kampung, agar bisa masuk ke kantor-kantor, agar syariat Nabi Muhammad hidup di pasar-pasar. Yang kau pikirkan itu. Dan kau ingin jadi pejuang-pejuang seperti itu yang menyebarkan kebenaran ke sana kemari. Bukan untuk pengen enak jadi kiai itu enak, punya mobil, jemput sana sini enak, punya rumah. Bukan itu. Dan awas kalau terlintas, masih ingat? Kita baca orang-orang tertipu yang Imam Ghazali menyebutkan sampai seorang anak kiai pun ternyata menuntut ilmu belum tentu benar dia. Sebab motivasi dari abahnya adalah, nak cepat kau nuntut ilmu, hafal Quran. Harus menjadi seorang faqih, nak. Kamu nanti yang menggantikan abah. Kebayang di benak anaknya menggantikan abah, abahnya enak. Kesana kemari dihormat sama orang. Lihat mau apa saja bisa. Sehingga anaknya termotivasi untuk menuntut ilmu. Ternyata hanya untuk agar kebesaran abahnya tidak pindah kemana-mana. Sehingga dia bisa nengkreng di situ, melanjutkan peran abahnya. Niatnya sudah enggak benar di sini. Ahli neraka, lihat. Ngeri ini, salah maksud. Anak kiai dipikir benar dia menuntut ilmu, rupanya motivasi bapaknya salah. Pengganti abah. Pengganti abah, nak ya. Siapa lagi yang menggantikan kalau bukan kau, nak? Bukan, nak. Seperti ayahanda Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di saat mengingatkan kepada anaknya, wahai anakku, kalau seandainya kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah menjadi tukang sampah, di saya aku akan jadikan kau tukang sampah, nak. Akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah di saat engkau menapakkan kakimu di tempat ilmu lalu kau bermanfaat untuk orang lain, maka aku tempatkan kau di tempat ini. Jadi niatnya dibenahi dulu. Jangan hanya makom abah, bukan. Pondoknya abah nanti siapa yang gantikan kalau bukan engkau, nak. Pondoknya abah. Mempertahankan kebesaran bapaknya saja sudah salah, apalagi kalau rebutan nanti. Nah, ini sudah. Rebutan kebesaran, gede-gedean majlis. Na'udzubillah. Tujuanmu adalah ayat isyariati, untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Batahdhibi akhlakika la ini. Memang tergambar di benakmu kerinduan untuk menyampaikan syariat Nabi Muhammad ke sana kemari. Sehingga menjadi baldatun tayyibatun. Negeri yang penuh dengan kesucian. Karena penghuninya kenal syariat Nabi Muhammad dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Rabbun ghafur, Allah Maha Pengampun. Ini wa tahdhibi akhlakika. Dan untuk membenahi akhlakmu. Tahdhib ini adalah untuk melatih akhlakmu dari akhlak yang tidak baik menjadi baik. Wa kasri nafsil ammarati bisu, dan untuk mematahkan hawa nafsumu yang busuk, yang kotor itu, yang selalu mengajak kepada kehinaan tuh. Lihat. Jadi hendaknya ilmumu tuh untuk itu, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan. Fatubalaka, fatubalaka. Kalau memang begitu nak niatmu, waktu menuntut ilmu dulu, kau duduk bersamaku bertahun-tahun, jika tujuanmu adalah untuk itu, untuk menyebarkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu untuk benah diri. Untuk dirimu, memerangi hawa nafsumu agar kau punya ilmu, sebab hawa nafsu adalah musuh terbesar. Harus ada strategi sehingga kau belajar ilmu tasawuf. Waktu kau belajar ilmu tasawuf bukan untuk berbangga-banggaan kalau kau sudah baca Ihya Ulumuddin, bukan. Kau baca ilmu tasawuf agar menjadi bekal untuk kau benah diri itu. Jangan hanya hayalanmu nanti kalau saya sudah belajar Ihya, nanti saya ngajar Ihya. Ngajar ilmu paling hebat. Ngerti ibu kalian? Itu untuk engkau, dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk memerangi hawa nafsumu. Untuk benah diri, membenahi akhlakmu. Fatubah kalau memang begitu niatmu, keberuntunganlah laka untukmu. Thumma tubah, sungguh keberuntungan yang sesungguhnya adalah untukmu. Walaqad sadaqa man qala syi'ra. Telah benar orang yang telah mengungkapkan kalimat syair yang menandungkan syair sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqtika batilu. Ya Allah, begadangnya mata ini jika bukan untukmu ya Allah, dha'i'un sia-sia. Untuk nonton bola. Apalagi innalillah. Dha'i'un jika ada orang nonton bola lillahi ta'ala. Apalagi nonton konser. Mana kesadaranmu saat ini? Mana ilmumu yang kata untuk kasrus sahwat itu memerangi hawa nafsu itu? Waktu itu seharusnya untuk kau ngadu kepada Allah jam 2 malam sampai jam 3 itu. Masya Allah. Saatnya orang asyik dengan Allah. Tapi kau sibuk hanya untuk nonton hal-hal yang tidak berguna. Wabuka uhunna dan derai air mata. Li ghairi faqdika. Bukan karena takut kehilanganmu ya Allah. Itu sungguh batil, tidak berguna. Artinya hendaknya tangis kita itu karena kita takut ditinggal oleh Allah. Takut dimurkai oleh Allah. Takut kita nanti tidak dimuliakan oleh Allah. Maka itu baru tangis yang benar. Akan tapi semua tangis yang bukan karena Allah, tangis sia-sia. Batil, gak ada nilainya. Termasuk seorang seorang ayah yang menangisi anaknya. Dilihat tangismu itu tangis apa, wahai orang, wahai bapak. Jika tangismu akan anakmu itu karena akhlaknya bejat, kok menangis, benar, berguna itu. Tapi gara-gara anda juara, apa kira-kira? Urusan-urusan dunia pokoknya. Balap motor, catur, atau tidak lulus matematikanya, enggak terima di sekolah yang bukan menghantarkan kepada Allah. Lah kok nangis, rugi. Maka tapi hendaknya tangismu kau bangun karena masa depan anakmu itu. Anaknya bejat, maka dia nangis karena apa? Masa depan anaknya suram. Karena dia tidak kenal Allah. Nangis, tangismu ada gunanya. Dan ketahuilah Allah akan kembalikan kepada anakmu kebaikan nanti. Jadi tangismu kalau bukan karena Allah. Hilangnya duit orang menangis. Akan tapi apa yang menjadikan kau menangis? Bukan karena hilangnya duit. Akan tapi apa? Kemanfaatan duit. Suatu ketika Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi ada punya uang. Hilang. Padahal beliau adalah seorang ahli dalam tasawuf. Yang sudah dekat kepada Allah. Tiba-tiba beliau punya uang yang tiba-tiba beliau nangis. Uang ini hilang. Ada pencuri mengambil uang tersebut. Menangislah beliau. Sehingga terheran orang bagaimana seorang imam seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi hilang duitnya lalu menangis. Tidak ada yang tahu sebabnya. Ternyata uang itu sudah direncanakan untuk menolong. Disiapkan bukan untuk dirinya. Dipersiapkan akan dibagi-bagi untuk beberapa orang yang memang mendesak butuh bantuan. Karena sakit, karena lapar, karena ini. Sehingga waktu beliau menangis, ingat orang yang sudah menunggu-nunggu. Ternyata ia tidak bisa datang untuk memberikan uang tersebut. Menangis ya bukan karena duitnya hilang. Jadi benar sebab. Jadi kalau duitmu hilang menangis wajar. Akan tapi karena apa? Ada tujuannya. Kenapa aku menangis? Apapun tangis. Kita harus jelas. Dan dendaknya lifak ketika karena tangis tersebut. Karena jauhnya kita dari Allah. Takut ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah tangis yang sesungguhnya. Ini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. dengar nasihat Imam Ghazali untuk murid beliau, dan sekaligus kita saat ini akan menjadi muridnya Imam Ghazali karena kita belajar dengan Imam Ghazali. Dan semoga kita benar-benar sampai pungkasan kitab tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan muliakan kita di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari ketertipuan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah berikan kepada kita kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Dan cinta kepada guru-guru kita. Sambung dengan guru-guru mulia kita. Dengan hati yang benar-benar sambung karena cinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita umur panjang, kepada guru-guru kita umur panjang. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua yang masih hidup panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, dan kelak kita khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, hingga kelak dimuliakan Allah di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.